Suwe aku ngenteni tekamu, suwe aku ngenteni jawabmu. Nanging ku jiwa sing parasake, kowe mlenjani janjimu. Aku ngenteni jawabmu, nanging ku jiwa sing tak rasake, kowe mrenjani janjimu. Tak enteni nganti tekan wengi, tak enteni nganti pitung sasi, nanging kowe ra ngerteni aku malah mbok apusi. Alasanmu wong tuamu ra setuju, merko aku anake wong ora mampu, ora bakal nyenengke uripmu lan atimu. Nanging nyatane kowe ngapusi aku, kabeh mau alasan palsumu. Sejatine ning jero atimu wis ra ono aku. Nanging kowe ra ngerteni aku malah mbok apusi. Alasanmu wong tuamu ra setuju, merko aku anake wong ora mampu, ora bakal nyenengke uripmu lan atimu. Nanging nyatane kowe ngapusi aku, kabeh mau alasan palsumu. Sejatine ning jero atimu wis ra ono aku. Sejatine ning jero atimu wis ra ono aku.